الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما نحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين واتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Fiqh Al-Miyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah dan kita masih pada bab yang membahas seputar najis-najis dan kaifiyah tata cara membersihkan najis tersebut. Kita telah masuk pada permasalahan yang meliputkan benda-benda yang telah ditetapkan sebagai benda yang najis. Telah kita sebutkan di antaranya yang terakhir kemarin adalah ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul, yaitu darah yang mengalir dari hewan yang dimakan dagingnya. Dan dalam hal ini telah kita sebutkan bahwasannya terkait dengan darah, apakah darah hewan ataupun darah manusia, telah terjadi perselisihan di antara para ulama dalam permasalahan najis atau bukannya. Maka sebagaimana kaidah yang kita sebutkan dan dijelaskan oleh para ulama bahwasannya asal segala sesuatu benda yang ada di muka bumi ini semuanya adalah suci, sampai ada nas ataupun dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menyatakan najisnya benda tersebut dengan jelas dan gamblang. Sehingga apabila tidak ada dalil yang jelas yang menyatakan najisnya benda tersebut, maka dihukumi sebagai asal dari benda yang ada di muka bumi ini adalah suci. Naam. Dan telah kita sebutkan dalam hal ini darah yang mengalir, kalau dari sisi dimakannya, nah jelas darah hukumnya adalah haram, tidak boleh dimakan. Namun dari sisi najis atau tidaknya, maka menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, wallahu a'lamu bishawab, bahwasanya darah bukanlah najis. Darah bukanlah najis, apakah darah hewan ataupun darah manusia, sampai betul-betul ada dalil yang menyatakan najisnya benda tersebut. Dan dalam hal ini tidak ada yang sahih, tidak ada yang sahih, tidak ada yang jelas. Adapun hujjah yang dipakai oleh sebagian para ulama yang mengambil dari Al-Qur'an Al-Karim di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-145, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengomentari bahwasanya kenapa demikian. Allah mengatakan fa innahu rijis, karena semuanya itu termasuk adalah darah yang mengalir adalah rijisun, sesuatu yang kotor. Ayat ini secara zahir na'am mengatakan bahwasannya termasuk di antara yang najis adalah darah yang mengalir. Akan tetapi dari sisi makna ayat ini telah terjadi perselisihan di antara para ulama. Apa yang diinginkan oleh Allah dengan rijis atau makna kotor tersebut? Apakah yang dimaknakan oleh yang dimaksud oleh Allah yang kotor di situ adalah bendanya? Ataukah yang dimaksud di dalam ayat tersebut dengan perkara yang kotor adalah perbuatan memakan darah-darah yang mengalir tersebut, kemudian diolah menjadi makanan, kemudian dikonsumsi, dimakan? Dan wallahu a'lam, yang lebih mendekati makna yang benar bahwasannya ayat itu adalah berbicara tentang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimakan. Kemudian disebutkan di dalamnya adalah darah yang mengalir. Disebutkan di dalamnya adalah darah yang mengalir. Seperti di dalam, ini saya bacakan dalam surah Al-An'am 145. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Apabila kita membaca ayat ini secara sempurna, maka kita akan memahami bahasanya yang dimaksud oleh Allah kotor di situ bukan bendanya, namun perbuatannya memakan benda-benda tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakan wahai Muhammad, aku tidak mendapati dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepadaku dari perkara yang haram. Ala ta'imin, bagi orang yang hendak memakannya. Perhatikan, Allah tidak, atau Rasulullah mengatakan, aku tidak mendapati perkara yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan haramnya untuk dimakan, terkecuali bangkai dan darah yang mengalir, kemudian daging babi. Berarti Allah mengisahkan apa? Menceritakan di dalam ayat ini adalah perkara yang diharamkan untuk dikonsumsi, yaitu bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Fa innahu rijsun, karena memakan daging tersebut, memakan daging babi atau memakan darah dan memakan bangkai itu merupakan rijsun, perbuatan yang kotor. Bukan maksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala di situ adalah benda tersebut najis, karena tidak semua yang haram bendanya najis, ya kan? Tidak semua yang haram dikonsumsi bendanya najis, tidak semua. Seperti contoh, seandainya kucing, kucing haram untuk dimakan, apakah lantas kemudian kucing itu najis? Tidak. Kotoran ayam tidak boleh dimakan. Apakah kemudian kotoran ayam najis? Jawabannya tidak. Dan masih banyak dari contoh-contoh perkara yang diharamkan namun belum tentu perkara itu najis. Sama dalam hal ini adalah darah yang mengalir tersebut. Nah, dan sebagaimana pula telah kita jelaskan dahulu kisah seorang Al-Ansari, seorang Ansari yang sholat kemudian dipanah oleh seorang musyrikin dari belakang sampai menancap. Satu panahan dicabut olehnya, kemudian dipanah lagi dengan yang kedua, dicabut sampai mencucurkan darah yang mengalir dari punggung sahabat ini. Tapi dia terus melanjutkan dan mengerjakan sholatnya sampai selesai. Kalau seandainya darah itu mengalir atau darah itu najis, tentunya sahabat tersebut akan membatalkan sholatnya, disebabkan karena diantara syarat dari syarat-syarat sahnya sholat adalah suci dari najis. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita lanjutkan dari benda-benda yang najis yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah baulun warautu kulli haywanin ghairi makulin makulil lahmi talhir wal fa'ar. Baulun warautu kulli haywanin ghairi makulil lahmi kalhir wal fa'ar. Yang ketiga adalah yang beliau sebutkan di sini adalah perkara yang najis adalah kencing, air kencing atau kotoran seluruh hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kencing atau kotoran seluruh hewan yang tidak dimakan dagingnya. Seperti contoh, kencing atau kotoran kucing atau air kencing dan kotoran fa'ar. Fa'ar ini apa? Tikus. Nah, namun di sini beliau tidak menyebutkan dalilnya, karena memang dalam hal ini tidak ada dalil yang sharih, yang jelas, yang menunjukkan bahwasannya air kencing atau kotoran kucing atau yang lainnya itu adalah najis. Sehingga apabila dengan kaidah yang beliau sebutkan di sini melazimkan kotoran cicak, berarti najis. Iya, berarti najis. Atau kotoran apa lagi yang tidak dimakan dagingnya, selain kucing, tikus, apa lagi Wan? Apa yang tidak dimakan dagingnya selain kucing dan tikus? Ular seandainya. Ular ada kotorannya deh. Ada ya. Ada kotorannya. Ular seandainya. Kotoran biawak. Nah, maka melazimkan semua itu najis. Nah, tapi semua itu sekali lagi membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, ketika beliau menyatakan sucinya kucing, mengapa Rasulullah memberikan ketetapan dan menghukumi kucing itu suci? Disebabkan karena kucing ini sering berlalu lalang keluar masuk ke dalam rumah kita. Dan sesuatu yang sudah ma'ruf namanya kucing itu apa? Paling sering. Kadang di sini kencing, lari ke sana, pojok pintu sana kencing. Pojok pintu sana lagi kencing, kencing, kencing. Kalau seandainya kencing kucing itu najis, ini sesuatu yang berat. Disebabkan kucing ini merupakan hewan yang sering keluar masuk rumah, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika dia keluar masuk rumah tersebut, dia akan menyebar, meninggalkan bekas di sudut-sudut rumah, atau bahkan mungkin di pintu, atau mungkin di zaman kita di gorden-gorden jendela atau pintu. Nah, namun sekali lagi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, untuk menentukan najisnya suatu benda kita harus kembali di dalam syariat, di dalam nas. Karena di dalam menentukan benda itu najis ini merupakan perkara tautifiyah yang harus kita mengikuti bimbingan syariat Islam. Kalau seandainya Islam berbicara najis, maka kita najiskan. Namun dalam hal ini tidak ada yang sharih dari Nabi alaihi salatu wasalam dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, sehingga kesimpulannya kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya seperti kotoran kucing, kemudian tikus atau ular, ataupun terkait dengan kotoran anjing dan babi, ini ada pembahasan tersendiri yang sangat melebar di kalangan para ulama. Mungkin suatu saat ketika selesai, di sini beliau tidak menyebutkan. Namun nanti insya Allah kita akan sebutkan terkait dengan anjing. Apakah anjing dan babi ini najis atau tidak? Ini ada permasalahan yang cukup lebar di kalangan para ulama. Nah, kita lanjutkan jenis yang keempat. Kesimpulannya tadi apa? Kotoran kencing atau kotoran hewan, kucing dan apa namanya, tikus atau ular dan yang semisalnya, ini bukanlah sesuatu yang najis. terkecuali apabila memang ada dalilnya. Yang keempat, al-maitah, bangkai. Wahiyya ma mata hatfa anfi min ghairi zakatin syar'iyyatin, yaitu seluruh hewan yang mati dengan sendirinya, yani hatfa anfi, yani tercekik, atau mungkin yani tercekik, tertutup hidungnya. Maksudnya hewan itu mati min ghairi zakatin syar'iyyah, matinya bukan karena sesembelihan yang syar'i. Apakah dia mati karena sakit, belum sempat disembelih dia mati, maka dihukumi bangkai. Ataukah dia mati karena disembelih, namun sesembelihannya bukan dengan cara sesembelihan yang syar'i, seperti hewan yang disembelih yang diserahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebut selain Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih hewan tersebut, maka hewan tersebut hukumnya adalah bangkai meskipun tata caranya dengan cara disembelih. Akan tetapi penyembelihan tersebut bukanlah penyembelihan dengan cara yang syar'i. Nah, seperti yang menjadi kebiasaan sebagian umat Islam yang tidak mengerti tentang akidah tauhid di dalam Islam, mereka bermudah-mudahan berkurban dan menyembelih hewan yang diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka berkurban untuk menolak bala, diserahkan kepada penghuni lautan, Nyi Roro Kidul, ratu pantai selatan. Ketika melihat ombaknya sudah mulai ganas, akhirnya sudah memakan rumah hancur seperti halnya tsunami, akhirnya mereka meyakini, oh ini Nyi Roro Kidul, ratu pantai selatan, minta jatah makan, sembelihkan kerbau. Atau dalam ritual-ritual yang lainnya, meskipun itu merupakan ritual acara nasikah atau akikah seandainya. Secara asal akikah merupakan perkara yang sudah disyariatkan. Namun apabila ketika menyembelih kambing untuk akikah tersebut atau nasikah tersebut diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia menyembelih hewan tersebut dengan menyebut dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani seandainya, atau dengan syekh-syekh atau kiai-kiai tertentu, maka hewan tersebut hukumnya adalah bangkai. Hewan tersebut hukumnya adalah bangkai yang tidak boleh dimakan dan tidak boleh pula untuk disentuh. Hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis sehingga tidak boleh dimakan. Nah, meskipun itu hanya seekor ayam, ataukah yang lebih kecil dari ayam yang harus disembelih ketika hendak memakannya? Apa yang kecil, lebih kecil dari ayam, Puan? Hah? Burung seandainya. Yang paling kecil lah burung itu apa? Burung emprit. Burung emprit itu apa bahasa Indonesia? Burung pipit. Nah, sekelas burung gereja atau burung tilang, walaupun kecil, ketika dia menyembeli itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini perkaranya besar. Dagingnya tidak boleh dimakan, hukum apa namanya hewan tersebut adalah najis, dan dampak dari dia menyembeli hewan tersebut untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dia telah terjatuh dalam syirik akbar, perbuatan dosa yang terbesar dari dosa-dosa besar, yaitu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa wasiat. Di antaranya adalah la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan hewan apapun, meskipun niat nyembelih tersebut dengan hewan seekor lalat seandainya. Ketika dia niatkan menyembelih hewan tersebut, lalat tidak bisa dimakan. Namun ketika dia menyembelih hewan tersebut untuk diserahkan kepada selain Allah, maka ini sudah berlaku padanya syirkun akbar. Ada suatu kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang. Salah satunya masuk surga karena seekor lalat dan salah satunya masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ketika dua orang ini berjalan di suatu perjalanan, di tengah perjalanan ternyata di situ ada sekelompok orang-orang musyrik yang meletakkan sesembahan mereka di tengah jalan tersebut sambil menjaganya dan menjaga orang yang hendak lewat di jalan tersebut. Akhirnya dua orang ini hendak lewat ditahan oleh penjaga berhala tersebut. Kemudian penjaga tersebut mengatakan kepada orang yang dua orang yang lewat tersebut, "Qarrib, berkurbanlah untuk berhala ini." Akhirnya dua orang tersebut mengatakan, "Kami tidak punya sesuatu yang bisa kami jadikan sebagai kurban." Kemudian penjaga tersebut mengatakan, "Qarrib walau dzubaban, berkurban untuk berhala ini walaupun dengan seekor lalat. Kalau tidak, saya akan bunuh kalian berdua." Yang satu takut. Akhirnya dia berusaha cari lalat, dak, tangkap, sembelih, enggak tahu kayak macam mana sembelihnya. Yang dia membunuh lalat tersebut dengan niat untuk berkurban kepada berhala yang ada di tengah jalan tersebut. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Huwa finnar." Dia di neraka. Walaupun dia selamat, namun dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik yang akan menjatuhkan dia, menjerumuskan dia ke dalam neraka waliyadz billah. Akhirnya dia lolos. Tinggal satu lagi temannya juga berpesan sama, "Qarrib, berkurban untuk berhala ini." Lagi-lagi dia berkata, "Saya tidak punya hewan atau sesuatu yang bisa dikurbankan." "Qarrib walau dzubaban, berkurbanlah walaupun dengan seekor lalat." Akhirnya dia tidak mau, bahwasanya berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala dilarang di dalam agama Islam. Orang penjaga ini memaksa dan dia pun tetap dalam pendiriannya, yaitu tidak mau berkurban untuk selain Allah. Akhirnya penjaga berani pun membunuhnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Huwa fil jannah," dia di dalam surga. Nah, sehingga bukan perkara yang sepele. Inti di dalam agama Islam tauhid, memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh menyerahkan sedikit pun sekecil apapun dari ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia terkecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Yakni mentauhidkan Allah, menyerahkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian macam-macam ibadah, mulai dari ibadah sholatnya dan yang lainnya, dari khauf, rasa takut, tawakal, khusyuk, kurban, termasuk pula diantaranya. Tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Barang siapa yang menyerahkan, sungguh dia telah terjatuh ke dalam syirik akbar yang akan menghanguskan seluruh amal ibadah yang telah dia kerjakan. Dari dia kecil sampai ketika dia melakukan perbuatan syirik tersebut, seluruh amalannya itu gugur, hangus, yang tersisa hanyalah perbuatan dosa yang dia kerjakan. Dia amat rugi dan bangkrut dengan satu perbuatan syirik. Sebagaimana hal tersebut yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, "La in asyrabta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Wahai Muhammad, kalau seandainya engkau menyekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik di dalam ibadah, dari macam-macam ibadah, "La yahbatanna 'amaluk," akan hangus seluruh amal ibadahmu, dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diancam dengan demikian, apalagi selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga permasalahan tauhid, permasalahan syirik ini merupakan permasalahan yang wajib untuk dipelajari atas umat Islam dari kalangan kaum laki-laki dan kaum wanita. Wajib bagi mereka untuk mempelajarinya. Walhamdulillah dalam hal ini para ulama sudah banyak yang menyusun, menulis kitab-kitab yang membahas masalah tauhid dan menyebutkan keutamaan-keutamaannya, dan membahas masalah syirik dan menyebutkan sekian banyak dari bahaya-bahaya yang akan dirasakan oleh orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut. Nah, kembali dalam permasalahan ayuh alaihi rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang najis adalah bangkai, yaitu hewan apakah yang dimakan dagingnya atau hewan yang tidak dimakan dagingnya. Apabila hewan tersebut yang dimakan dagingnya kemudian matinya bukan karena proses penyembelihan yang syar'i, maka hewan tersebut dihukumi bangkai yang tidak boleh dimakan dan tidak boleh disentuh karena hukumnya adalah najis. Nah, wa yustathna, dan dikecualikan min dzalik dalam permasalahan ini, bangkai yang bukan najis, maitatus samak. Yang pertama, bangkai yang bukan najis adalah bangkai ikan, wal jarad, dan bangkai belalang. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah fa innaha tahirah. Dan seluruh hewan yang tidak dialiri darah, yang tidak mengalir padanya darah, maka bangkai hewan tersebut adalah suci. Seperti apa? Lalat, ada darahnya lalat? Tidak ada. Sehingga kalau ada lalat mati, ya tidak najis karena tidak memiliki darah. Kalau nyamuk, ikhwan, punya darah enggak? Tidak ada darahnya, itu darahnya bukan darahnya dia, itu darah mencuri. Ya kan? Bukan darahnya dia, dia asli juga punya darah, makanya dia nyuri punya orang. Sehingga kalau antaranya jangan salah tuh, nyamuk, bangkai enggak? Bangkai, terus apakah dicuci? Najis lah, enggak perlu, itu bukan najis. Nah, atau hewan-hewan yang lainnya yang tidak memiliki darah padanya, maka tidak najis dalam hal ini. Termasuk kalau di pengecualian tadi apa? Bangkai ikan. Bangkai ikan ini tidak najis dan hukumnya halal untuk dimakan. Oleh karenanya ketika orang mencari ikan tidak perlu dia bismillah sembelih, enggak perlu. Nah, kalau harus disembelih masyaallah, enggak ada orang mau jadi nelayan. Dia mancing sudah keluar lah, sudah mati, belum disembelih mati, berarti najis tidak. Nah, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya syariat Islam. Sehingga meskipun antum berjalan di apa namanya naik perahu, ada ikan. Sudah ngapung. Kalau seandainya masih layak untuk dikonsumsi, makan, tidak mengapa. Dan dalam hal ini adalah seluruh hewan yang dalam kategori ikan, yaitu hewan air. Apakah itu ikan yang dibilang orang adalah ikan duyung, seandainya termasuk adalah hewan air. Anjing laut, hewan air atau darat, hewan air, ya kan? Dia darat hanya sementara, dia akan mati kalau tidak masuk ke air. Kuda laut, apalagi singa laut ada. Kalau seandainya ada naga laut, ya sekalian halal. Kalau seandainya, nah, yang diperselisihkan adalah buaya. Kalau buaya ini apakah dia termasuk hewan air atau hewan darat? Wallahu a'lam bishawab. Konon katanya buaya ini termasuk hewan air. Dia akan mati apabila tidak, yakni kembali ke air. Walaupun dia terkadang di darat, namun di darat itu hanya sifatnya dia menjemur badan. Nanti selesai dia harus ke air, tidak selama-lamanya di darat, akan mati dia. Nah, sehingga oleh sebab itu dia dikatakan sebagai hewan air. Apabila dia sudah dimasukkan, dikategorikan sebagai hewan air, berarti hukum dagingnya adalah halal. Boleh memakan daging buaya, buaya air ya. Nah, buaya air, bukan buaya darat. Nah, buaya air boleh dimakan secara asal. Nanti kalau kembalinya kepada masing-masing ya terserah. Saya kayak geli atau jijik gimana ya. Terserah kembali kepada masing-masing. Namun dari hukum asal, hukumnya ada halal bagi yang memang beranggapan itu merupakan hewan air. Nah, namun kalau seandainya bagi yang berpendapat itu adalah hewan darat, berarti hukumnya adalah haram, disebabkan dia termasuk dari hewan buas, hewan buas yang memiliki taring. Nah, sehingga apabila seandainya ikan paus, termasuk pula ikan lumba-lumba, apabila mendapatinya dalam keadaan sudah mati, tidak mengapa. Apabila masih layak untuk dikonsumsi dan dimakan, tidak mengapa untuk dimakan. Tidak mengapa untuk dimakan, meskipun itu mungkin hewan laut atau hewan laut yang sifatnya buas. Ikan hiu yang mungkin dikenal sebagai termasuk memangsa manusia seandainya. Tidak mengapa, itu merupakan pengecualian yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat. Semuanya hukumnya adalah halal kecuali kapal selam. Nah, kecuali kapal selam. Katanya orang Padang itu pun keras, kalau lalu nak kutelan juga itu kapal selam. Nah. Wallahu a'lamu bissawab. Termasuk pula adalah belalang. Sehingga belalang hukumnya halal, bagi yang hendak memakan belalang tidak perlu untuk disembelih. Apakah dia membersihkannya dengan mencabut kepalanya, atau dia langsung membakar atau menggorengnya langsung dengan kepala-kepalanya, terserah. Tanpa perlu penyembelihan. Dan tentunya dalam hal ini pula perlu diperhatikan, wallahu a'lam bishawab. Konon katanya di sana ada jenis hewan belalang yang beracun, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seandainya memang ada hewan belalang yang beracun, tentunya ini jangan dimakan. Jangan dimakan karena itu merupakan hewan yang bisa memberikan kemudharatan kepada dirinya. Nah, sama seperti hewan laut. Kalau katanya hewan apa? Ikan apa? Poro bibi. Iya, ikan buntal. Katanya itu merupakan apa? Ikan yang kadang ada racunnya. Kalau yang saya tahu memang dia beracun apabila yang salah di dalam mengelola, ya. Di dalam membersihkan. Namun bagi yang ahli dan biasa membersihkan atau mengolah ikan poro bibi atau ikan buntal tersebut, insya Allah bisa dimakan. Sehingga apabila kondisinya demikian, maka jangan coba-coba. Ini halal, kemudian tidak tahu menahu, akhirnya ya seperti ikan biasa dia mengolahnya, khawatir akan memudaratkan dirinya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita tambah satu lagi. Dari perkara-perkara yang najis adalah al-madhyu. Al-madhi. Wa huwa ma'un abyadun raqiqun lazij. Yakhruju indal mula'aba aw tadhakkuril jima'. Al-madhi adalah cairan yang bening, raqiq yang lembut, lazij yang kental. Yakhruju indal mula'aba aw tadhakkuril jima', yang keluar dari kemaluan ketika seseorang bermula'aba, yakni bercumbu dengan istrinya, aw tadhakkurul jima', atau disebabkan karena dia memikirkan hubungan antara suami istri. Ketika orang terlalu, ya kan, memikirkan hal tersebut, ini akan menyebabkan keluarnya cairan yang kental yang berwarna bening. Maka itu merupakan najis. La bisyahwatin wala diftin. Keluarnya itu bukan karena syahwat, yakni bukan karena syahwat dan tidak disertai dengan yakni lemas atau ketegangan tubuh. Wala yaqibuhu futur, dan setelah itu, setelah keluarnya benda madhi tersebut, tidak menjadikan seseorang itu lemas. Yakni membedakan antara madhi dengan mani. Kalau mani itu keluarnya ketika berhubungan dengan istri, yang dirasakan ketika keluarnya itu dengan yakni syahwat, yang apabila setelah keluar itu akan menjadikan seseorang itu lemas. Kalau al-madhi itu sebaliknya, dia keluarnya hanya karena bercumbu dengan istri, tidak sampai pada tingkat berhubungan, atau karena dia terlalu mengingat hubungan, keluarnya tersebut tidak disertai dengan syahwat, tidak disertai dengan tegangan pada tubuhnya, dan ketika keluar pun dia tidak menjadikan orang tersebut menjadi lemas. Nah, ya ini cairan putih, ya bukan putih yang jernih, bening. Nah, warubama la yahussu bi khurujihi wa huwa najis, dan terkadang cairan ini juga keluar tanpa dirasakan. Terkadang pula tanpa dia memikirkan sesuatu, tanpa dia bermula abah, atau tanpa dia memikirkan hubungan, itu terkadang dengan sendirinya keluar cairan ini. Seperti yang dirasakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, inni kuntu rajulan mazza'an. Saya ini adalah orang yang sering keluar madzi. Akhirnya beliau malu mau bertanya kepada Rasulullah apakah madzi ini suci atau najis. Beliau malu bertanya kepada Rasulullah mengingat anaknya adalah istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pun mengutus seseorang untuk menanyakan kepada Rasulullah terkait dengan madzi tersebut. Apakah termasuk najis atau bukan? Maka Rasulullah mengatakan, ighsilhu, cuci. Dan cuci kemaluannya. Menunjukkan perintah cuci tersebut, mencuci madzi tersebut, menunjukkan bahwasannya hal tersebut adalah najis. Nah, seperti di sini disebutkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, berdasarkan sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadith Ali bin Abi Thalib yang kita sebutkan tadi, ketika beliau hendak menanyakan terkait dengan madzi tersebut, maka Ali bin Abi Thalib merasa malu disebabkan karena posisi putri Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah sebagai istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Karena yang diketahui seseorang ketika keluar madzi itu pasti apa? Orang-orang yang memiliki syahwat yang tinggi. Memiliki syahwat yang tinggi yang selalu memikirkan hubungan. Sehingga Ali bin Abi Thalib merasa malu yang demikian. Akhirnya beliau mengutus seseorang, coba kamu tanya kepada Rasulullah terkait dengan madzi tersebut. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan, tawaddu' waghsil dzakar. Berwudulah kamu. Menunjukkan ketika keluarnya madzi itu membatalkan wudu. Sehingga engkau berwudu kembali, waghsil dzakar, dan cucilah kemaluanmu. Menunjukkan bahwasannya ketika Rasulullah memerintahkan untuk mencuci kemaluan tersebut, menunjukkan bahwasannya cairan tersebut adalah najis. Yakni minal madzi, yakni cucilah kemaluanmu tersebut dari madzi. Walam yu'mar bihi fihi bil ghusli takhfifan wa rif'an lil haraj. Li'annahu mimma yashukul i'tiraj minhu. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mencuci bekas madzi tersebut yang menempel mungkin di pakaian, itu hanya untuk takhfifan, memberikan keringanan. Memberikan keringanan. Karena dalam hal ini sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwasannya madzi tersebut adalah najis apabila yang menempel di bagian kemaluan tersebut. Apabila sudah keluar kemudian menempel di celana atau yang semisalnya, maka sebagian para ulama ada yang berpendapat tidak perlu dicuci. Najis yang menempel di bagian tersebut. Karena apabila harus mencuci celana yang terkena madzi, maka ini merupakan sesuatu yang memberatkan. Li'annahu mimma yashukul ihtiraz minhu. Karena ini merupakan sesuatu yang berat yang kita akan menghindar darinya. Sesuatu yang berat, susah. Terlebih bagi mereka yang yakni yang keadaannya mungkin seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala yang selalu kering keluar madzinya. Akan apa? Memberatkan apabila harus dicuci, harus dicuci. Maka di dalam syariat Islam menghendaki kemudahan. Oleh karenanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada orang tersebut, utusan Ali bin Abi Thalib, untuk berwudu dan mencuci kemaluannya, dan tidak memerintahkan untuk mencuci pakaiannya. Bukan berarti madzi tersebut tidak najis, akan tetapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk mencuci pakaiannya karena takhfifan, memberikan keringanan disebabkan apabila harus dicuci pakaiannya, maka ini akan memberatkan. Maka ini akan memberatkan seorang hamba di dalam Islam tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih tersisa dua karena waktu sudah masuk sholat isya, insyaallah mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Sehingga kesimpulannya pada kesempatan malam hari ini kita menambah 3 yang disebutkan oleh beliau, namun dari 3 tersebut salah satunya telah kita sebutkan perinciannya, yaitu terkait dengan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Di sini ada pertanyaan, bismillah, bagaimana dengan hewan hasil tembakan yang mati sebelum disembelih dengan menyebut nama Allah? Akan tetapi ketika dia melepaskan tembakan tersebut, yakni ketika dia menembak, dia menyebut nama Allah. Bagaimana hukum hewan tersebut? Apakah hewan tersebut diterhukumi bangkai atau bukan? Jawabannya bukan. Dengan syarat ketika dia menembak atau mungkin dia memanah dan menombak hewan tersebut dengan menyebut nama Allah. Ketika dia menembak, sebelum menembak, ketika dia membidik seandainya, dia membaca bismillah, bismillah, kemudian tembak. Tidak mengapa, meskipun tidak disembelih. Meskipun tidak disembelih, kecuali kalau seandainya di situ dia menembak, mungkin terkena sayapnya. Kalau kena sayap kan berarti masih apa? Masih hidup biasanya, iya kan? Maka di situ kalau dia membiarkan, maka akan menyiksa hewan tersebut. Maka disyariatkan untuk menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, disembelih. Setelah ditembak, disembelih. Namun ketika dia menembak dengan menyebut nama Allah, bismillah, kemudian hewan tersebut kena dan langsung mati, hewan tersebut hukumnya halal, boleh dimakan. Dengan syarat ketika dia menembak membaca bismillah. Termasuk pula ketika memanah. Termasuk pula ketika memanah. Apakah panah tersebut terbuat dari besi atau terbuat dari kayu? Terbuat dari besi atau terbuat dari kayu. Termasuk pula adalah tombak. Terbuat dari besi atau terbuat dari kayu. Ketika dia memanah dan menombak tersebut, ketika dia hendak melepaskan, dia membaca bismillah. Dia membaca bismillah. Nah, termasuk pula adalah ketika berburu dengan hewan anjing. Anjing tentunya anjing dengan kriteria yang dijelaskan di dalam syariat, seperti anjing yang disebut anjing mu'allamah, anjing yang pintar. Nanti suatu saat kita akan menyebutkan anjing yang pintar ini boleh digunakan untuk berburu. Untuk berburu. Lalu bagaimana kalau seandainya anjing tersebut menangkap hewan buruannya kemudian mati? Nah, kalau kita hendak melepaskan anjing tersebut, maka kita melepaskan anjing tersebut dengan membaca bismillah. Bismillah, lepaskan anjing tersebut sampai dia menangkap hewan buruan tersebut. Meskipun ketika dia menangkap sampai hewan tersebut mati belum disembelih, maka hewan tersebut hukumnya adalah halal, disebabkan ketika Anda melepaskan anjing tersebut dengan membaca bismillah. Intinya ketika Anda menembak atau menombak, memanah dan melepaskan hewan buruan anjing kita dengan membaca bismillah, maka hewan buruan yang didapat tersebut hukumnya adalah halal dan boleh dimakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang saya belum tahu jawabannya adalah berburu hewan dengan ranjau. Dengan ranjau. Saya sendiri belum pernah mendengarkan permasalahan ini. Ya kan, ranjau tombak seandainya. Ya kan? Ranjau tombak. Meranjau rusa seandainya. Lalu bagaimana kalau seandainya ranjau tersebut mengena? Seperti apa pembahasannya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin nanti Evan kalau seandainya mungkin tahu permasalahan ini, padahal silahkan, karena sendiri belum pernah mendapatkan pembahasan tersebut. Apakah dia ketika memasang tersebut membaca bismillah ranjau tersebut atau seperti apa? Nah, terkecuali apabila ranjau tersebut adalah ranjau yang sifatnya tidak mencucurkan darah, seperti ranjau, seperti ranjau ikat ya, didiso ya, apa namanya? Tidisu. Allahu a'lam, ini sifatnya mencekik. Ini sifatnya mencekik. Kalau seandainya memang mendapatkan dia dalam keadaan masih hidup, maka segera sembeli. Maka segera sembeli. Dan di sini saya ingatkan, biasanya ini anak-anak ini. Biasanya ini anak-anak ketika mereka mencari burung tikusan atau semisalnya, itu tidak sedikit yang mereka mencari dengan cara memancing. Ya kan, pancing, dikasih cacing, kemudian dipancing. Nah, hati-hati, ini tidak termasuk penyembelihan. sehingga kalau seandainya dia mendapatkan burung tikusan tersebut dalam keadaan hidup, sembelih. Kalau seandainya dalam keadaan mati, wallahu a'lam bishawab, untuk berhati-hati tinggal, jangan dimakan daging tersebut. Baik, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini jelas ya tadi ini ya, terkait dengan hewan buruan, dengan syarat ketika dia melepaskan tembakan tersebut atau ketika dia memanah dan menombak, dia mengucapkan bismillah. Nah, meskipun hewan tersebut mati, maka tidak mengapa dimakan. Kalau seandainya masih hidup dan masih seger seandainya, maka sembelih. Maka disembelih lagi, karena kalau kita biarkan begitu saja, ini akan menyiksa hewan tersebut. Baik, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.